Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari apa yang dibahas oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan istina'ul mal, menjaga dan merawat harta. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pada hadis yang ke-481. Karena hadis yang ke-480 hadisnya dhaif atau lemah sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu da'watil madlum. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab da'watil madlum, bab tentang dakwatul madlum, dakwah artinya doa, al-madlum orang yang didolimi, orang yang teraniaya. Apa maksud mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini? Aqadal mu'alif hadal bab litahziri minal zulm wa bayan anna dakwatul madlumi mustajabah. Mu'alif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Naam, beliau ingin menjelaskan tentang at-tahzir, peringatan dari perbuatan kezaliman, yang mana perbuatan kezaliman itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian pula mu'alif ingin menjelaskan bahwasanya da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi, doa orang yang teraniaya itu adalah mustajabah. Naam, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang memahami perkara yang demikian, yajibu 'alal insani 'ala hadirin syadid min an yadhliman nas tsumma yad'u ilaihi min man dhalamah tsumma yustajabu lahu fi. Sehingga ketika seorang hamba telah memahami perkara tersebut, kezaliman adalah perkara yang haram, doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang itu ala hadarin syadid, hendaknya dia harus betul-betul berhati-hati, sangat naam berhati-hati, jangan sampai dia menzalimi manusia kemudian yang dizalimi tersebut mendoakan kejelekan kepadanya dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, tentu akan menjadi kerugian yang besar baginya, bagi orang yang berbuat zalim, dan akan menjadi musibah dan bencana bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan. Ini maksud beliau membawakan hadis ini supaya kita semua berhati-hati dari sifat kezaliman, sifat menzalimi orang lain, ini adalah perkara yang diharamkan. Beliau membawakan sebuah hadis an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, salasu da'watin mustajabat. Tiga jenis doa yang semuanya itu mustajabat, ayat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar doa tersebut. dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Qala da'watul mazlum, yang pertama adalah doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan yang kedua doa orang yang sedang bepergian atau safar. Qala wa da'watul walidi ala waladihi, dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua, ayah atau ibu kepada anaknya. Ini tiga doa yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal hadis bayan li da'watin salas yustajabu li ahliha li yadhami sya'niha fi syari'atil Islam. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa dengannya. Li yadhami sya'niha, mengapa demikian? Karena sungguh sangat agung kedudukan doa tersebut di dalam timbangan syariat Islam, karena besarnya naam dan juga agungnya kedudukan doa-doa yang dipanjatkan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan bagi orang yang berdoa dengannya. Apa tiga doa tersebut? Qala al-ula da'watul mazlum fi damihi wa au irdihi au malih, fa innahu mata da'a ala man zalamah bi ikbali qalbin wa sidqi lisanin wa inkisari khatirin istajaballahu da'watah walau kana fasikan au kafira. Doa yang pertama kata syarih rahimahullahu taala adalah orang doa orang yang dizalimi. Naam, baik dia terzalimi berkaitan dengan darahnya au irdih atau kehormatannya, au malih atau dizalimi yang berkaitan dengan hartanya. Naam, dia dilukai sehingga naam dia terluka, keluar darahnya wa au irdih atau kehormatannya dizalimi, kehormatan dirinya atau keluarganya, au malih atau hartanya diambil, dicuri atau dirampok. Naam, fa innahu mata da'a ala man zalamah, maka kapan saja ketika dia berdoa mendoakan kejelekan kepada orang yang telah menzaliminya, biqbali qalbin wasid kilisanin, dengan hati yang betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan lisannya yang jujur, wangkisari khatirin, dan hatinya yang pecah atau yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya meskipun dia adalah seorang yang fasik atau orang yang kafir sekalipun. Naam, dia posisinya sekarang dalam keadaan apa? Terzalimi, dia teraniaya. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran lisannya, demikian pula hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya meskipun dia adalah orang yang fasik atau orang yang kafir. Apalagi orang yang dizalimi adalah seorang yang mukmin tentunya. Qala, mengapa demikian? Qala wa madzalika illa li anna da'watahu turfa'u fawqal ghamam wa annaha la yamna'uha mani'un minal wusuli ila Allah fa yansuruha. Yang demikian itu adalah karena doanya orang yang terzalimi tersebut akan diangkat di atas awan. Naam, akan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy-Nya. Wa annahu la yamna'uha mani, dan bahwasanya doa tersebut tidak ada yang bisa menghalangi apapun dari penghalang-penghalang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah taala memberikan pertolongannya. Qala li annahu bi ibadihi khabirum basir, karena Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya itu adalah maha melihat lagi maha mengetahui. Naam, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, apa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya dari doa dan permohonan. Wa qad sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man huqala li Mu'adz wa huwa yusihi inda khurujihi ila al-Yaman wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan sungguh telah sabit, telah sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau berpesan kepada sahabat Mu'adz, yusihi inda khuruji, beliau berpesan kepada sahabat Mu'adz ketika beliau akan pergi menuju negeri Yaman, di antara pesan beliau alaihi salatu wassalam, wattaqi da'watal mazlum, wahai Mu'adz, hati-hatilah engkau, takutlah engkau dari doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menghalangi, baik itu awan atau apapun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan istijabah, pengabulan dari doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Qala wa idza kana al-amru kadzalika kama 'alimta ayyuhal muslim fa'alaika an tarhama nafsak wa tarhama ghayrak min al-wuqu'i fi dhulm fata'arrada nafsak li'uqubatillahil 'ajilati wal ajilah. Maka apabila keadaannya demikian, sebagaimana yang telah engkau ketahui wahai seorang muslim, fa'alaika, maka wajib atasmu untuk menyayangi dirimu dan menyayangi orang lain dari supaya tidak terjatuh di dalam bentuk kezaliman sehingga engkau akan menghadapkan dirimu kepada iqab atau hukuman-hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Hati-hati. Naam, jangan sampai kita menzalimi orang lain, baik itu sedikit atau banyak. Baik itu orang lain, saudara kita sama muslim atau sama mukmin atau keumuman manusia, siapapun dia orangnya. Apakah dia orang kafir, dia juga punya hak. Tidak boleh kita berlaku sewenang-wenang menzalimi orang lain karena kejelekannya akan kembali kepada kita. Naam, khawatir mereka akan berdoa kepada orang yang membuat zalim dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dan Allah akan menurunkan iqab atau hukuman bagi orang yang berbuat kezaliman. Qala da'watu tsaniyah al mustajabatu li sahibiha hiya da'watul musafir. Adapun doa yang kedua yang akan dikabulkan bagi pelakunya, itu adalah da'watul musafir, adalah doa orang yang sedang safar. Qala al-mut'ibu fi safarihi hissan wa makna wa sawa'un da'a li nafsihi bi khairin aw li ghairi aw da'a ala man azahu bi ayyi naw'in min anwa'il adza fa inna du'a'ahu mustajab. Yaitu orang yang musafir, yang dia mut'ib fi safari, yang dia lelah di dalam safarnya, di dalam perjalanannya, baik secara his atau makna. Secara hisi, dia capek, nam badannya lelah, letih, di dalam menempuh perjalanan yang jauh misalnya, wa maknan, atau secara makna, hatinya juga lelah, dia berada di negeri yang asing, di lingkungan yang tidak dia kenal, daerah yang jauh dari kampung halamannya. Qala wa sawa'un da'a li nafsihi bi khairin aw li ghairi, sama saja apakah dia berdoa mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri atau orang lain, atau dia mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang menyakiti dirinya dengan berbagai macam bentuk gangguan, sama saja itu akan naam, doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idil mafrudu an yu'anul musafir walau bidda'wati salihati lahu allati yansharihu laha sadru wa tatibu biha nafsuh wala an laha takunu khairu awnin fi safarihi li amalin salihin aw mubah fatalfar ayyuhad da'i bil ajr. Idil mafrud, maka hendaknya seharusnya, perkara yang seharusnya orang yang musafir, orang yang safar itu ditolong, diberikan bantuan, diberikan pertolongan meskipun dengan doa yang baik untuk dirinya. Orang yang musafir, saudara kita ada yang dia akan pergi safar ke tempat yang jauh misalnya, hendaknya ditolong dengan minimalnya dengan doa yang baik. Doa-doa yang baik untuk dirinya, yang mana dengan doa kebaikan tersebut hatinya akan menjadi lapang, jiwanya akan menjadi tenteram, dan bisa jadi dengan doa tersebut itu menjadi pertolongan yang baik bagi safarnya. Baik safarnya untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan kotatan, misal safar umroh atau safarul haj au mubah, atau safar-safar yang mubah, dia mencari ma'isyah ke tempat yang lain dengan melakukan safar. Fatadfar ayyuhad da'i bil ajr, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan, wahai orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya yang dalam perjalanan safar, engkau akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang kedua. Al-musafir, orang yang sedang safar, dia juga doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala salis ad-da'watu salisah al-mustajabah da'watul walidaini liwaladihima. Doa yang ketiga yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga itu adalah doa kedua orang tua untuk anaknya, untuk anak keturunan mereka. Qala zakaran kana aw unsa bil khairi awid du'ai alaihi bisyar. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, sama saja apakah anaknya itu laki-laki atau anaknya perempuan, selama orang tua mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, awid du'ai alaihi bisyar, atau bahkan orang tua yang mendoakan kejelekan untuk anaknya, ini juga akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati untuk orang tua, untuk ayah atau seorang ibu, jangan sampai dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, bagaimanapun keadaan anaknya. Teruslah mendoakan kebaikan, hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak-anaknya, supaya mereka bisa istiqomah, bisa terus berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia mungkin mendapatkan perlakuan yang jelek, jangan sampai dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, karena ketika itu telah terucap, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendoakan kejelekan tersebut. Lebih baik orang tua mendoakan kebaikan daripada dia mendoakan kejelekan untuk anaknya. Karena tentunya manfaat dari doa tersebut tentunya akan kembali kepada kedua orang tuanya. Qala walidu'aihima lahu bil khairi sababun ala wahuwal birrul ladhi amarallahu bihi biqaulih واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kemudian kata syarih rahimahullah, dan bagi doa kedua orang tua untuk seorang anak, yang mana itu adalah dengan bentuk doa kebaikan, itu tentu memiliki sebab. Ada sebabnya seorang anak supaya dia bisa mendapatkan doa yang baik dari kedua orang tuanya. Tentu seorang anak senang ketika mendapatkan doa kebaikan dari orang tuanya. Bagaimana caranya supaya dia bisa selalu dan terus mendapatkan doa kebaikan untuk dirinya dari kedua orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya. Qala ala wahuwal bir. Kata beliau rahimahullah, sebabnya ketahuilah bahwasannya itu adalah albir, adalah berbakti kepada kedua orang tua yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka, kedua orang tuamu, dengan penuh rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah merawatku ketika aku masih dalam keadaan kecil. Wa qala subhanahu wa wasainal insan biwalidayhi ihsana, hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dan telah kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, demikian pula telah melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, ibunya telah mengandung dan menyusui dirinya dalam waktu yang lama, yaitu 30 shahra, selama 30 bulan. 30 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun menyusui, ditambah masa hamil selama berapa? 9 bulan. 30 syahra, sehingga semuanya adalah ketika dijumlahkan 30 bulan. Dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, pengorbanan seorang ibu di dalam merawat, menjaga anaknya, menjaga buah hatinya, sehingga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak-anak, kepada setiap insan, untuk dia berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya, yang dengan itu menjadi sebab untuk kedua orang tuanya menjadi mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya. Qala wa amara bihi Rasul alaihi salatu wassalam fi ghairi ma hadis wa min dzalika ma ajaba bihi sa'il alladzi jaa dzikru su'alihi fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Demikian pula selain yang ada di dalam Al-Qur'an, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dengan perintah yang sama di lebih dari satu hadis, di dalam banyak hadis-hadisnya. Min dalik, di antaranya adalah ma ajaba bihi sa'il, apa yang telah Nabi alaihi salatu wasallam berikan jawaban kepada orang yang bertanya. Naam, zikru su'alihi fi marwahu Abu Hurairah, sebagaimana persoal atau pertanyaan yang ada di dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'alan. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'alan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ketika itu ada seorang laki-laki yang dia datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Ya Rasulullah, siapakah manusia di dunia ini tentunya yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik dariku, ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Ibumulah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang paling baik darimu. Naam, rasa bakti yang tulus darimu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuk, kemudian ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuk, yang ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan jawaban, ibumu. Qala thumma man, baru pertanyaan yang keempat, qala thumma abuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian setelah itu adalah ayahmu. Naam, karena sungguh betapa besar hak seorang ibu kepada anaknya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkannya sebanyak 3 kali. Qala wa idza kana al-amru kadzalika kama 'alimta min wasiyatillahi azza wa jal wa wasiyati rasulihi alaihi salatu wassalam bil walidaini fa'alzim nafsaka bilinil janibi lahuma wa qada'i hajatihima inda wujudihi wa wujudi kudratika ala qada'iha wa syidqi ma'ahuma wa silatihima biqadril imkan biduni taksir. Maka apabila keadaannya demikian sebagaimana yang telah engkau ketahui naam dari wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga wasiat Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tentang perintah bagi setiap hamba untuk dia berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, fa'alzim nafsak, maka paksalah dirimu untuk naam terus berlemah lembut kepada kedua orang tua dan menunaikan kebutuhan kedua orang tua ketika keduanya masih ada. Qala wa wujudi qudratika ala qada'iha, dan yang kedua, selama masih ada kemampuanmu untuk melayani kedua orang tuamu, menunaikan kebutuhan kedua orang tuamu, wasidqi ma'ahuma, dan juga kejujuran di hadapan kedua orang tuamu, dan bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi kepada kedua orang tua, biqadril imkan biduni taksir, sesuai dengan batas kemampuan, dengan tanpa mengurangi. Qala wa du'a illahuma fi hali hayatihima wa ba'da mamatihima wa ghairi dhalika min durubil ihsan al-qawliyati wal fi'liyati ilayhima tarju min warai dhalika thawaballah. Demikian pula hendaknya engkau terus memaksa melatih dirimu tidak hanya naam berlemah lembut kepada kedua orang tua, menunaikan kebutuhan keduanya, naam di samping itu pula kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, baik ketika keduanya masih hidup dan juga ketika keduanya telah meninggal dunia. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini hendaknya dipanjatkan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya tidak hanya ketika keduanya naam masih hidup, bahkan terus sampai naam ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang kebaikan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, hendaknya dia terus berikan kepada kedua orang tuanya, dan dia mengharap dari kebaikan tersebut adalah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Naam waradda ba'dha waradda ba'dil jamil alladhi qaddamahu al-abawan fi marahil hayatik bal wa qabla dhalik wa ma tawfiquna illa billahi alaih tawakkalna wa ilaihi nunib. Dan dalam rangka apa mengembalikan atau membalas sebagian kecil dari jasa kedua orang tua, kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada anaknya, baik itu ketika fi marahil hayatik, ketika seorang anak itu mulai tumbuh menjadi orang yang dewasa, bal wa qabla dzalik, bahkan sebelum itu semua, sebelum naam seorang anak dilahirkan ke dunia, orang tua telah berjuang dan memberikan kebaikan kepada anaknya, bahkan sebelum naam seorang anak itu dikandung di dalam perut ibunya, orang tua juga sudah berusaha untuk selalu memberikan kebaikan untuk calon anaknya. Wa ma taufiquna illa billah, dan tentunya taufik itu tidak datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kebaikan, di dalam menjalankan ketaatan, dan di dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini 3 doa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang semuanya adalah mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul madlum, da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladih. Dan setelahnya masih berkaitan dengan kezaliman, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.